stok makanan tadi dengan sapu tangan untuk membasuh tangan yang basah. Ya. Satu lagi ya. Wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna ash-shaytana yaqduru ahadakum 'inda kulli shay. Sungguh setan itu akan mendatangi kalian apapun yang sedang kalian lakukan min sya'nihi. Yes, makan, minum, jima, tidur akan didatangi terus oleh setan. Setan tidak pernah membiarkan kita tanpa setan. Ya, apapun yang kita lakukan, apalagi sendirian, bengong-bengong, ya, ini lebih-lebih lagi. Hatta yahduruhu 'inda ta'ami, sampai ketika seseorang sedang makan, terus akan didatangi oleh setan. Makanlah. Maka kalau kita melihat jin, ngeri sekali, ya. Ini makan datang lagi, minum datang lagi, jima datang lagi, Tuhan. Ya, alhamdulillah kita tidak melihat jin. Ya, kalau sampai kita bisa melihat jin, luar biasa, mengerikan sekali. Alhamdulillah ini nikmat Tuhan. Ya. Ah, ketika kita makan dia datang, kan hadisnya sudah lewat. Kalau kita baca bismillah maka setan mengatakan nggak ada makanan, nggak ada minuman, ya nggak ada tempat bermalam. Faida faqatat luqmatu ahadikum, maka apabila terjatuh makanan salah seorang dari kalian, falyakhudha, makna dengan hadis tadi ya, maka ambillah makanan yang terjatuh itu. Ya. Falyumit ma kana biha min adza thumma liyakulha, buanglah yang kotor dan yang masih bersih makanlah. Ya. Karena apa? Karena ada setan di situ, siap. Nah, dari sini kita tahu bahwa setan tidak mampu mengambil dari apa yang masih ada di tangan kita, ya. Enggak bisa ngerebut gitu. Ya. Kalau bisa tentu akan dilakukan. Kalau setan bisa akan dilakukan, ya. Kita enggak kebagian. Ya. Kita enggak kebagian, gimana? Dia melihat kita, kita enggak melihat dia. Ambilin terus, ya. Kita capek-capek nyari, hilang lagi gitu. Enggak bisa, enggak tahu. Allah takdirkan setan-setan itu enggak akan bisa. Maka jin itu, setan itu kekuatannya kecil sekali. Enggak perlu kita takut. Tidak perlu kita takut. Mereka tidak mengetahui apa yang baik. Fa idza faragha falyal'aq asabi'ahu. Dan apabila dia selesai makan, hendaklah dia menjilat jari-jarinya. Fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihil barakah. Karena dia tidak tahu makanan yang mana yang mengandung berkah. Ya. Sebagaimana kita tidak tahu masjid ini sebelah mana yang mengandung berkah. Ya, kita enggak tahu. Maka tidak boleh kita memilih-milih tempat. Saya akan di sini, saya akan di sini. Enggak boleh. Ya, kecuali depan. Ya. Yang paling berkah, yang paling afdol tentu yang di depan. Allah dan para malaikat memberikan selawat ala shaffil awwal, kepada orang-orang yang berada di shaf pertama. Ya. Ini mengandung berkah. Adapun salat sendiri maka tidak boleh, sebagaimana yang sering kita saksikan di beberapa masjid, si bapak itu asal salat qobliyah atau bapaknya di situ terus, ya. Memang datangnya selalu awal. 10 menit, 15 menit sebelum azan. Nah, lalu dia selalu di situ, jangan, tidak boleh. Ya. Karena kita tidak tahu mana yang sama saja, ya. Tidak boleh. Ya. Ya. Kita salat dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.